Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 3 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. 26 ruko di Labuan Haji Ludes di Lalapsi Jago Merah. Dua pemuda Aceh Timur tewas usai tabrak pohon di pinggir jalan. Demokrat dan Golkar tak dapat porsi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kebakaran hebat kembali terjadi di Aceh Selatan. Kali ini 26 unit rumah toko semi permanen di kawasan Pasar Indrapura, Desa Manggis Harapan, Kecamatan Labuan Haji, musnah terbakar. Musibah yang terjadi Selasa dini hari pukul 02.30 waktu Indonesia Barat itu tidak menyebabkan korban jiwa, namun kerugian para korban ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bupati Aceh Selatan, Tesa Maindra, mengaku prihatin atas kebakaran yang beruntun itu dan akan memberikan bantuan yang sama seperti diberikan kepada korban kebakaran Bakongan dan Kota Pajar belum lama ini. Untuk 7 hari pertama diberikan bantuan masa panik kepada para korban. Setelah dibentuk panitia posko bencana, baru dilakukan upaya rekonstruksi ruko-ruko yang terbakar tersebut. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBK Aceh Selatan, Supli, mengatakan untuk memadamkan kobaran api, pihaknya mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. BPBK telah mendirikan dapur umum dan tenda darurat untuk korban kebakaran. Namun hanya sebagian korban yang menempati tenda sebab sebagian besar mereka lebih memilih mengungsi ke rumah saudara. Sesuai data sementara yang diperoleh pihak BPBK Aceh Selatan, total ruko yang ludes terbakar 26 unit. Penghuninya 28 kepala keluarga terdiri atas 91 jiwa, meliputi 40 laki-laki dan 51 orang perempuan. Untuk sementara kerugian yang ditimbulkan akibat musibah ini ditaksir 5,5 miliar rupiah, sementara dua warga yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan. Sudarlun, dua pemuda yakni Agus Salim 23 tahun dan Fahmi 26 tahun warga Kecamatan Idiraya Aceh Timur meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak pohon trem besi di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Senebo Aceh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur Selasa siang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan kecelakaan berawal saat sepeda motor yang dikendarai Agus Salim berboncengan dengan Fahmi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banda Aceh. Tiba di Gampung Senebo Aceh, Kecamatan Darul Aman, keduanya hendak menyalip mobil Daihatsu Xenia BL1050DY. Namun naas sepeda motor korban menyenggol bagian depan mobil Xenia dan langsung menabrak pohon trem besi di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, Agus Salim meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Fahmi meninggal dalam perjalanan ke RSUD Graha Bunda. Keduanya mengalami luka yang cukup berat, sementara sepeda motor korban juga rusak parah. Sementara mobil Xenia hanya mengalami rusak ringan di bagian depan. Kasus kecelakaan tersebut telah ditangani Satlantas Polres Aceh Timur. Sudarlun, perubahan komposisi alat kelengkapan Dewan pada DPRA selesai dilakukan Selasa kemarin. Tapi dalam pembagian porsi pimpinan ternyata dua partai politik peraih kursi terbanyak pada pemilihan legislatif 2014 malah tak mendapatkan satupun jatah pimpinan AKD. Kedua parpol tersebut adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat. Informasi yang berhasil dihimpun, penetapan pimpinan komisi-komisi dan badan legislasi dilakukan secara musyawarah di masing-masing komisi dan banleg. Di DPRA terdapat 7 komisi dan 1 banleg. Masing-masing perwakilan partai politik menetapkan 1 orang ketua, wakil ketua, dan sekretaris untuk masing-masing komisi termasuk banleg. Dari sejumlah partai peraih kursi di parlemen hasil Pileg 2014, hanya perwakilan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang tak mendapatkan porsi pimpinan Akadi. Semua jabatan tersebut diborong oleh partai yang tergabung dalam koalisi Aceh Bermartabat seperti Partai Aceh, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat. Padahal sebelum dilakukan reposisi jabatan yang telah berjalan 2,5 tahun itu, Partai Demokrat mendapat 1 jatah komisi. Sementara Partai Golkar 2,5 tahun periode sebelumnya memang tidak mendapat jabatan apapun dalam AKD. Kekosongan jabatan ini terus dirasakan oleh partai berlambang beringin ini hingga periode 2,5 tahun selanjutnya. Selain dua partai itu, nasib yang sama juga dirasakan PBB, PDA, dan PKB. Partai-partai ini tak bisa memaksakan diri karena masing-masing partai ini hanya meraih 1 kursi di DPRA. Sudarlun Kongres 1 Partai Nasional Aceh atau PNA yang berlangsung sejak Senin hingga Selasa kemarin di Amel Convention Hall Banda Aceh telah memilih Irwandi Yusuf sebagai ketua umum partai itu untuk 5 tahun ke depan. Irwandi terpilih secara aklamasi setelah 22 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PNA se-Aceh mengusulkan dirinya sebagai ketua. Sekretaris PNA Miswar Fuadi dalam konferensi pers usai penutupan kongres kemarin mengatakan dari 23 pengurus kabupaten kota PNA se-Aceh, sebanyak 22 pengurus mengusulkan Irwandi Yusuf sebagai calon ketua. Hanya 1 DPW yang mengusulkan Darwati Agani sebagai calon ketua umum, sehingga disepakati secara aklamasi Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai ketua umum DPP PNA. Pemilihan ketua umum PNA berlangsung tertutup. Kongres diikuti 23 pengurus wilayah dan 284 pengurus kecamatan atau DPK seluruh Aceh. Setelah menetapkan Irwandi sebagai ketua terpilih, para peserta kongres juga menetapkan 12 orang formatur. Tim formatur ini nantinya akan membentuk pengurus atau struktur partai yang baru. Selain memilih ketua, agenda besar lainnya Kongres 1 PNA adalah pembahasan perubahan nama lambang dan struktural partai. PNA mengubah nama, lambang, dan struktural karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak memperoleh suara maksimal. Hal itu membuat PNA tidak bisa lagi bertarung pada Pileg mendatang kecuali dengan nama, lambang, dan struktural yang baru. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seribuan petugas panitia pemungutan suara dari 385 desa di 16 kecamatan melakukan demonstrasi ke kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara Selasa kemarin. Aksi itu sempat diwarnai kericuhan saat pendemo berupaya mendobrak pintu pagar kantor KIP tetapi dihadang petugas polisi dan Satpol PP. Aksi saling dorong pendemo dan polisi menyebabkan pintu kantor KIP roboh sehingga polisi tetap melarang demonstran memasuki kantor. Suasana kembali tenang setelah koordinator aksi Pajri Ansyah mengendalikan kemarahan massa yang sudah memuncak karena gaji belum juga dibayarkan. Bahkan mereka meminta diproses secara hukum atas keterlambatan pembayaran jerih payah mereka. Pajri Ansyah dalam orasinya menegaskan kedatangan petugas PPS ke KIP Agara untuk meminta gaji selama 2 bulan agar segera dibayarkan. Selama ini pihak KIP terus berjanji akan membayarkan gaji pada akhir April 2017, namun hingga saat ini belum juga dibayarkan. Selain gaji, para demonstran juga menanyakan dana ATK PPS. Untuk diketahui, gaji ketua PPS sebesar Rp900.000 per bulan dan wakil ketua Rp850.000 per bulan serta sekretaris Rp750.000 per bulan. Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua KIP Agara Dedi Mulyadi mengaku telah memperjuangkan gaji PPS dan sekretariat seperti menemui pihak DPRK dan Pemkab Agara untuk melakukan penambahan anggaran. Ia menegaskan dana yang telah diplotkan sebesar Rp27,9 miliar tidak cukup apabila harus membayarkan 2 bulan gaji para petugas PPS. Sudarlun, penyidik Reskrim Polres Aceh Barat Daya menetapkan Brigadir RZ 39 tahun Oknum Satlantas Polres Abdia sebagai tersangka kasus pemukulan terhadap Mur Hazli, sopir labi-labi asal desa Alu Pisang, Kecamatan Kuala Bate. Pemukulan terjadi di salah satu warung kopi sekitar Terminal Labi-Labi Trayek Blangpi di Babahrot pada Selasa 18 April lalu. Kuasa hukum Muharzli yang juga Ketua Yara Perwakilan Abdia Miswar SH mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan penyidik Polres Abdia dengan menetapkan Brigadir RZ sebagai tersangka. Dengan ditetapkannya oknum Satlantas tersebut sebagai tersangka, Miswar berharap bisa menjadi contoh dan efek jera terhadap para penegak hukum lainnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan, Muharzli juga melaporkan Brigadir RZ ke Propam Polda Aceh terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan pelaku. Laporan itu diterima oleh Bribka Ridwan Syahmizan tertanggal 2 Mei 2017. Miswar meminta kepada Kapolda Aceh agar laporan tersebut diproses cepatnya karena pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar profesi Polri. Yara juga meminta Kapolda mencopot pelaku dari jabatannya karena dengan perilaku buruk telah merusak citra kesatuan Polri dan telah meresahkan masyarakat Abdia. Sudarlun Kari asal Aceh, Takdir Feriza, kembali diundang oleh pemerintah Turki untuk haflah Al-Quran selama sebulan penuh ke sejumlah kota di negara tersebut. Ia akan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, yaitu 22 Mei hingga 23 Juni 2017. Awalnya Menteri Agama Turki, Profesor Dr. Mehmet Gormez, menyurati Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, yang isinya mengundang dua kari Indonesia, yaitu Takdir Feriza dan Harmoko Baharudin Saib, asal Jambi, guna membaca Al-Quran selama bulan Ramadan di hadapan masyarakat Turki. Takdir, yang merupakan warga Lampu'u, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, mengatakan ia akan berangkat ke Turki dengan rute Banda Aceh, Jakarta, Istanbul, Ankara, karena ia akan disambut oleh pejabat Turki di Ankara. Ini merupakan kali ketiga Takdir berangkat ke Turki untuk membaca Al-Quran. Ramadan tahun lalu, Takdir juga diundang selama 12 hari ke Turki dan berhasil mengunjungi 12 kota, guna membaca Al-Quran ke masjid-masjid. Namun untuk tahun ini, ia belum mengetahui berapa kota yang akan dikunjungi, sebab jadwal akan diserahkan saat ia berada di Turki nantinya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 3 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah tun, wassalam.